Mengapa semua orang-orang di jalan tambah begitu duka? Mengapa ada perang aja untuk beberapa dolar saja? Mengapa wajahmu yang manis kini berubah menjadi sedih? Sedih, lihatlah.